إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم أمين. اللهم يا أول الأولين أمين. ويا آخر الآخرين أمين. ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين أمين. ويا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الحاضرين أمين. ارحمنا وارحم المسلمين أمين. ارحمنا وارحم النحديين يا أرحم الراحمين أمين. اللهم يا الله إننا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات المسلمين عن قريب غير بعيد يا رب العالمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا وحاجات الحاضرين وحاجات المسلمين وحاجات من سألنا بالدعاء وحاجات صاحب الحاجات وحاجات بحر العلوم وحاجات بحر العلوم إليك كثير وأنت عالم بها وخبير وأنت عالم بها وبصير اللهم يا رب kami semua yang kumpul di tempat ini di Arab ya Allah barak mengambil tabarrukan dengan pondok Bahrul Ulum untuk mendapatkan ilmu yang banyak mendapatkan kemanfaatan yang banyak Allahumma ya Rab jadikan pondok Bahrul Ulum ini pondok yang selalu mendapat ridhamu mendapat perlindungan darimu mendapat ya Allah ya Rahman kasih sayangmu dan pondok yang dicintai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pondok yang menyintai Rasulullah ya Rab jadikan santri wanita mereka santri-santri laki-laki maupun perempuan ya Rab santri-santri yang kau ridhai ya Allah mudah dalam menuntut ilmu mudah dalam mengamalkan ilmu mudah dalam memahami ilmu dan kau jadikan mereka kelak anak-anak yang alim wal amilin alim dan mengamalkan ilmunya ya Rabbal Alamin ya Rab selamatkan semua anak-anak didik kami dimanapun mereka berada jadikan mereka semua selamat terutama ya Allah alumni-alumni ya Rab ya Allah Bahrul Ulum dan seluruhnya yang lagi ya Allah berada di pondok ini semua kau selamatkan dari fitnah fitnah di dunia fitnah di zaman fitnah di syaitan fitnah di dajjal fitnah di dajjal fitnah di zaman fitnah di dunia wa fitnah di akhirah ya Rab kami yang kumpul di malam hari ini bersama guru-guru kami bersama orang-orang alim di antara kami bersama tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat kami ya Rab tiada lain kami mengharap ampunan darimu ampuni dosa kami dosa ibu bapa kami ampunilah dosa guru-guru kami ampunilah dosa sahibul haul ampunilah dosa seluruh wali-wali murid ya Allah wali-wali santri kami ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada khususan nahdiyin dan nahdiyat kami selamatkan mereka ampuni dosa mereka ya Allah jadikan kehidupan ke depan kami kehidupan yang penuh rahmat kehidupan yang penuh berkah kehidupan yang penuh manfaat dunia wal akhirah ya Rab kami berdoa untuk seluruh jamaah haji kami agar perjalanan haji mereka ya Allah selamat sampai tanah suci Mekah wal Madinah ya Rab mudah dalam menjalankan ketaatan dan mudah dalam menjauhi maksiat ya Rab dekat dengan orang-orang yang dekat kepadamu sehatkan mereka selamatkan mereka tenangkan mereka dan jamulah mereka dengan ridhamu jamulah mereka dengan kasih sayangmu dan kembalikan mereka di rumah masing-masing dengan haji yang mabrur wa sa'yan masykur wa dhanban maghfur wa tijaratan lan tabur Ya Allah, bagi kami yang tertinggal, kami berharap mudahkan dan murahkan rezeki yang bagi kami, rezeki yang banyak, halal, barakah, manfaat fid din wa dunya wal akhirah, rezeki yang akan membawa keselamatan, rezeki yang akan membawa kesehatan, rezeki yang akan membawa ketenangan dan ketenteraman, rezeki yang akan membawa ya Allah kedamaian, rezeki yang dengan rezeki tersebut kami dapat memenuhi keperluan rumah tangga kami, keperluan keluarga kami, tetangga kami, masyarakat kami, bangsa kami, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan rezeki tersebut kami dapat menyelesaikan hutang-hutang kami ya Allah. Dengan rezeki tersebut ya Rabb, Engkau panggil lagi ya Rabb kami untuk dapat menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, sepulang dari tempat ini kami berharap seluruhnya yang lagi sakit telah Kau sembuhkan dari penyakit-penyakitnya, yang bermasalah telah Kau selesaikan masalahnya, yang lagi menghadapi kesulitan ya Allah mudahkan semua kesulitannya, yang lagi maksiat kembalikan di jalan taat, yang bersama kami malam hari ini jadikan kami termasuk min ahlil jannah bi ghairi hisab bersama Nabi Muhammad. Ya Rabb, sepulang kami dari tempat ini kami berharap jadikan negeri kami dan bangsa kami menjadi negeri yang Kau ridhai, bangsa yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Allah, angkat semua bencana dan musibah yang ada di negeri ini, angkat semua kebodohan yang ada di negeri ini, kejahilan yang ada di negeri ini. Jadikan bangsa kami bangsa yang pandai dan cerdas, bangsa yang tidak diombang-ambingkan dengan kepentingan sesaat, bangsa yang kenal tentang bangsanya, bangsa yang cinta dengan bangsanya, bangsa yang peduli terhadap bangsanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari Pondok Bahrul Ulum ini kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemimpin kami, untuk ulama kami, untuk aparat TNI Polri kami, untuk seluruh pejabat-pejabat kami. Ya Rabb, selamatkan kami dan mereka hingga kami menjadi satu kesatuan ya Allah, yang saling menyintai, yang dapat menjadikan negeri ini aman dan nyaman. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ya Rabb, apapun yang dihajatkan yang hadir dan sahibul hajat dan seluruh ya Allah, ya arhamar rahimin, ya Rabb, ya Allah, muslimin dimanapun mereka berada, jadikan hajat-hajat kami hajat yang telah Kau kabulkan. Jadikan langkah ke depan kami langkah yang penuh dengan kenikmatan ya Rabb. Jadikan kami min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil salah, min ahlil ibadah, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Ya Rabb, selamatkan ahli sunnah wal jamaah kami. Ya Rabb, ya Allah, dimanapun mereka berada, di dunia maupun di akhirat. Ya Rabb, di dunia bisa selalu taat kepadamu dan Rasulullah Muhammad, dan di akhirat mendapat syafaat Rasulullah dan kumpul di surga bersama Nabi Muhammad. Bisirril Fatihah.